Kitab apakah yang membahas biografi rawi-rawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Banyak kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama yang sering dijadikan rujukan. Kitabnya Al-Imam Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Juga kitab Al-Isabah Fit Tamyiz Bainas Sahabah. Ini untuk yang sahabat yang jarang dikenal. Atau kitab Usdul Ghabah. Nah, ya. Siyar A'lamin Nubala sudah sangat mencukupi ya untuk pemula. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum.